lagu di sini masih kolaborasi duet spesial bagaimana semuanya. Lagu penolong aku. Aku lagu penolong. Membantu suara saya ini loh Mas Odek, terima kasih banyak. Di hati ini pernahkah kau coba mengerti, duhai kekasih. Selamat siang semuanya, penatamannya Indonesia. Sahabat Mubalapa, selamat siang. Bergetaran rindu menambah kasih sayangmu. Di hati ini ladang kasih kita cintaku, hanya untukmu. Sudah membantu sama-sama saya di sini, luar biasa. Kali jadi dewa penolong. Kalah hebohnya ini.